Konsultasi Syariah. Pengertian mukjizat. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kata mukjizat atau al-mu'jizah turunan dari kata al-ajiz, yang artinya tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Sementara secara istilah syar'i, mukjizat adalah kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para nabinya sebagai bukti status kenabian mereka, ar-rusul wa risalat. Ar-Razi memberikan definisi mukjizat secara urf atau istilah masyarakat. Kejadian luar biasa yang diiringi dengan tantangan tanpa ada satupun perlawanan. Lawami' al-Anwar al-Bahiyah. Sementara itu, dalam Al-Quran, Allah menyebut mukjizat dengan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا. Yang artinya, sungguh aku telah berikan kepada Musa 9 ayat yang jelas. Quran Surat Al-Isra ayat 101. Yang dimaksud kata ayat pada ayat di atas adalah mukjizat. Sebab mukjizat. Semua mukjizat datangnya dari Allah. Makhluk tidak mampu menciptakannya. Murni pemberian dari Allah. Hanya saja, dilihat dari sebabnya, bisa kita simpulkan ada dua. Satu, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam sebelum sang nabi itu menghadapi musuhnya. Seperti yang dialami Musa alaihi salatu wasallam. Beliau diberi beberapa mukjizat sebelum beliau menghadapi Fir'aun. Allah berfirman menceritakan awal mula Musa diangkat jadi nabi, yang artinya, maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi, dari sebatang pohon kayu, yaitu, Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam, dan lemparkanlah tongkatmu. Maka tatkala tongkat itu menjadi ular, dan Musa melihatnya bergerak-gerak, seolah-olah dia seekor ular yang gesit, larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Kemudian Musa diseru, Hai Musa, datanglah kepadaku, dan janganlah kamu takut. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia keluar putih, tidak bercacat bukan karena penyakit, dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu bila ketakutan. Maka yang demikian itu adalah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan kamu hadapkan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Qasas ayat 30-32. Allah tunjukkan kepada Musa beberapa mukjizatnya, seperti tongkat bisa berubah menjadi ular, tangan dimasukkan ke kerah baju, ketika dikeluarkan memancar cahaya putih, dan beliau diminta mendekapkan kedua tangan ketika ketakutan. Setelah itu, beliau diperintahkan untuk mendatangi Fir'aun. 2. Mukjizat yang diberikan Allah karena permintaan orang-orang kafir yang menentangnya. Seperti yang terjadi pada Nabi Saleh alaihi salam, umatnya menantang beliau untuk menjadikan unta dari batu. Allah menceritakan hal ini di surat Asy-Syu'ara, yang artinya, kaum Tsamud telah mendustakan rasul-rasul. Ketika saudara mereka Saleh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu." Lalu mereka meminta bukti kenabian Saleh dan dibuktikan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, mereka berkata, "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir. Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar." Saleh menjawab, "Ini seekor unta betina. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 141-155. Ibnu Katsir menjelaskan, para ahli tafsir menyebutkan bahwa kaum Tsamud berkumpul di pusat keramaian mereka. Lalu datang Nabi Saleh mengajak mereka untuk kembali kepada Allah, menasihati mereka, dan memerintahkan mereka untuk bertauhid. Lalu mereka menantang, "Coba, bisa tidak kamu mengeluarkan unta dengan sifat-sifat seperti ini dari batu besar ini?" Jawab Nabi Saleh, "Jika saya bisa mendatangkan seperti yang kalian minta, apakah kalian akan beriman kepada apa yang kusampaikan?" "Ya, kami beriman," jawab mereka. Kemudian Nabi Soleh mengambil janji mereka. Lalu Nabi Soleh mengerjakan sholat di musola beliau. Beliau berdoa kepada Allah untuk mengabulkan permintaan mereka. Akhirnya Allah perintahkan batu besar itu untuk merekah dan mengeluarkan onta besar sesuai yang diminta orang kafir itu. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian, Allahu A'lam.